Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita. Jadikan pedangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku?